inilah sang jiwa akan keagungan dan kebesaran yang bersujudlah segala dalam suka cinta dan tanpa terpaksa rembulan di langit bintang-bintang matahari gunung dan lautan memuji memuji tunduk dan berserahnya untuk satu rahmat dan cintanya tersenyumlah segala bila kau mengenal Muhammad Mustafa bahagialah bahagia mengikuti setiap jejak dan langkahnya karunia yang indah yang tercipta di atas segala nikmat dunia salawat dan salam cahaya cinta yang menjadi rahmat bagi alam semesta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah bukalah bukalah hati bukalah bukalah mata dengarlah dengarlah jiwa lalu kau bersaksi sujud dan berserah ikutilah jalannya Muhammad sang cahaya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna محمد رسول الله بسكسيلاح سنجيوا akan keagungan dan kebesaran yang bersujudlah segala dalam suka cinta dan tanpa terpaksa rembulan di langit bintang-bintang matahari gunung dan lautan memuji memuja tunduk dan berserahnya untuk satu rahmat dan cintanya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah saksilah sang jiwa akan keagungan dan kebesaran-Nya.